Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya, dan juga para pendengar di manapun berada. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja memurnikan akidah menebarkan sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di hari Rabu malam, pukul 20, lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, kita berjumpa di program acara kita setiap hari Rabu malam, yakni acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini, kita akan ikuti Sobat Muslim bincang-bincang dan tanya-jawab bersama narasumber kita, yakni Dr. Wikan Pambudi Nuraso. Pembahasan tentang kiat sehat saat safar atau saat bepergian, atau di poster kita dengan judul Touring Tanpa Gering, ya, atau Touring Tanpa Sakit, gitu ya. Nah, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan bincang-bincang pembahasan seputar safar, ya, atau kiat-kiat sehat ketika kita dalam perjalanan jauh, gitu. Lalu bagaimana juga ketika kita safar dan di tengah masa pandemi ini, apa yang harus kita perhatikan, bagaimana protokol kesehatan yang kita hendaknya lakukan, gitu. Bagi Sobat Muslim, selain bisa mendengarkan siaran kami melalui 1467 AM dan di www.radiomuslim.com, kajian atau acara ini disiarkan juga melalui Facebook, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja dan di channel di channel YouTube, yakni di Radio Muslim Jogja. Dan Sobat Muslim bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim, yakni ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dan alhamdulillah di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau, Dr. Wikan Pambudi Nuraso. Assalamualaikum, Dr. Wikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dok. Jazakallah khairan. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Apa kabar, Dr. Wikan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kita telah dibersamai oleh narasumber kita, Dr. Wikan Pambudi Nuraso, yang insya Allah akan kita bincang-bincang bersama beliau, dan kita akan bertanya juga seputar kesehatan, ya, terutama mengenai kiat sehat saat safar. Sekali lagi Didin ingatkan, silakan Sobat Muslim bisa mencatat nomor interaktif kami bagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Selanjutnya mungkin kita sedikit perkenalan bersama narasumber kita, Dr. Wikan panggilannya, ya dok, ya? Iya. Baik, kiat sehat saat safar, ya. Sebelumnya, asal mana dok, kalau boleh tahu dok? Saya dari Klaten, mas. Dari Klaten, ya? Iya. Insya Allah, ngelanjuin nih dok, ya? Ya, saat ini kebetulan sedang menempuh pendidikan di UGM. Di Rumah Sakit Sarjito, ya, di bagian saraf. Insya Allah, ya, ya. Terima kasih dok atas informasinya. Alhamdulillah kita sudah sedikit perkenalan bersama narasumber kita. Dan insya Allah kita akan masuk di sesi materi atau bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini. Nah Sobat Muslim, tentang safar sendiri Sobat Muslim, ya, untuk perjalanan jauh, setiap hari kita pernah, ya mungkin, ya, setiap hari kita pasti sudah pernah seperti itu, untuk melakukan perjalanan jauh atau safar. Ada yang mungkin mudik, atau bahkan berangkat haji atau umroh, ya, masya Allah. Dan juga refreshing wisata alam, gitu ya, dan naik gunung, gitu ya. Nah, dan hendaknya kita touring atau bepergian ke tempat yang baik, gitu ya, tidak bepergian ke tempat-tempat yang dilarang atau bepergian dengan suatu tujuan yang dilarang oleh syariat. Nah, kita bisa touring atau bepergian untuk melihat-lihat alam ciptaan Allah, memikirkan atau merenungkan ciptaan Allah, ya, ketika kita berada di alam itu misalnya, sehingga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita insya Allah di bincang-bincang kali ini akan bincang-bincang atau bertanya kepada narasumber kita tentang dari segi kesehatan, ya, apa yang harus dipersiapkan saat touring, tips ketika touring itu bagaimana biar sehat, tetap sehat. Karena ketika kita safar, ya, kita memerlukan tubuh yang sehat, Sobat Surya, agar kita baik, lebih baik menjalani perjalanan ketika kita safar. Nah, kita langsung saja tanya kepada dokter. Dok, apa sih manfaat touring atau refreshing seperti itu, Dok, bagi kesehatan kita, Dok? Silakan. Baik, terima kasih Mas Idin. Jadi untuk safar atau yang kita bilang touring itu mungkin kita bisa jadi bagi dua kategori ya. Yang pertama mungkin memang ada tujuan atau kita bertransportasi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan tertentu. Atau tujuan kedua kita berrekreasi. Nah, mungkin banyak juga dari sahabat-sahabat dari Sobat Radio Muslim ini juga sering touring atau mengunjungi daerah tertentu dengan tujuan berrekreasi. Ataupun memang bertransportasi gitu ya. Jadi manfaat yang didapat ketika kita berrekreasi itu adalah kita dapat menjadi lebih gembira, lebih senang, yang dimana itu dapat meningkatkan sistem imun kita. Pun dari itu juga kita harus memperhatikan sisi kesehatannya. Begitu Mas Idin. Baik, jadi dari segi apa tadi Dok? Hati ya Dok ya? Iya. Jadi begitu. Kita harus menikmati perjalanannya. Jadi kalau kita naik kendaraan dari satu tempat ke tempat lain, tapi kita terpaksa, pastinya tidak akan nikmat. Ya. Tidak bisa menikmati, tidak bisa senang. Ya. Adanya terpaksa dan tersiksa gitu kan. Jadinya memang harus niatnya berrekreasi, menikmati perjalanan. Nah, itu baru kita dapat sisi positifnya. Baik, dan ternyata itu berpengaruh pada kesehatan kita ya, ya. Rasa happy itu ya, Dok. Ya. Sangat berpengaruh. Masya Allah, baik. Lalu Dok, untuk safar atau apa namanya, bepergian jauh sendiri, kita kan tadi seperti yang dokter bilang, ada yang keperluannya untuk transportasi, berpindah tempat, lalu ada yang untuk refreshing, dan juga kita mungkin juga berbeda-beda ya, kepentingannya ada yang jaraknya jauh, ada yang lebih jauh lagi, ada yang menggunakan kendaraan yang berbeda-beda juga. Nah, ini membutuhkan persiapan atau tips yang berbeda-beda atau pada umumnya sama itu, Dok? Nah, baik, Mas. Jadi, saya kemarin sempat baca artikel kalau Indonesia itu termasuk negara-negara yang populer dengan kendaraan sepeda motor. Jadi banyak sekali pengguna sepeda motor di negara kita, cukup populer ya. Jadi karena lebih praktis, lebih ekonomis, lebih cepat sampai karena jalannya mungkin lebih padat ya. Nah, jadi memang sepeda motor itu jadi pilihan. Nah, pun dengan demikian, sepeda motor pun akan memiliki resiko tersendiri, lebih besar daripada naik kendaraan lain, misalnya naik kendaraan mobil atau naik kendaraan umum seperti bis atau kereta api atau yang lainnya. Untuk persiapan-persiapannya tentunya kita ketika kita bilang persiapan untuk naik sepeda motor, kita harus persiapan dari sisi fisik atau badan kita, kesehatan kita, kemudian persiapan dari kendaraannya dan persiapan yang lain, misalnya legalitas, SIM, STNK, harus bawa ID card dan lain-lain. Untuk persiapan fisik sendiri kita harus pastikan kondisi kesehatan kita cukup baik pada waktu itu ya. Jadi kita mampu mengendarai, kita mampu menghindari resiko. Nah, kalau kita sudah yakin, baru kita berangkat. Baik. Untuk kendaraan juga kita harus pastikan keadaannya prima. Jadi jangan sampai ada yang bagian rusak tidak diganti atau dibiarkan saja yang nantinya akan beresiko. Nah, itu juga harus dihindari. Jadi persiapannya banyak. Nah, pada musim hujan misalnya naik sepeda motor nih, juga jangan lupa bawa jas hujan misalnya. Okay. Terus yang paling penting lagi kan sedang musim pandemi ini Mas Idin ya. Jadi protokol kesehatan di era pandemi ini tetap harus dijalankan. Masker itu wajib digunakan. Baik, jadi itu diantara secara umum seperti itu ya Dok ya. Dan juga dilihat dari terutama ini pengendara motor yang paling banyak di Indonesia ya Dok ya. Insya Allah. Lalu Dok, kita kan tadi yang dokter bilang di masa pandemi. Nah, itu bagaimana kita menjalani protokol kesehatan? Karena kan kita mungkin ada yang dari yang menggunakan kendaraan umum atau menggunakan motor, mobil. Lalu kalau kita menggunakan mobil itu harus tetap pakai masker atau bagaimana Dok? Silakan Dok. Ya. Secara umum protokol kesehatan yang disarankan pemerintah yang paling atas atau yang paling pertama dijalankan adalah tetap di rumah sebenarnya. Jadi kalau memang kita tidak terpaksa keluar atau tidak ada keperluan keluar atau tidak terpaksa sekali harus keluar, ya sebaiknya tetap di rumah. Kecuali memang ada keperluan untuk refreshing sekali waktu, tidak masalah gitu ya. Dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Nah, misalnya kita mau keluar pun yang secara umum tetap harus dijalankan. Misalnya hindari kerumunan, ya, jadi misalnya kita mau bepergian jauh pun kerumunan ada di tempat-tempat misalnya tempat makan atau tempat lain, kita bisa antisipasi dengan bawa bekal sendiri atau lebih lebih memilih tempat-tempat yang lebih sepi seperti itu. Kalau misalnya kita berpergian menggunakan kendaraan umum ya, pastikan kalau kendaraan umumnya tidak terlalu banyak, kapasitasnya tidak terlalu padat. Kemudian misalnya kita naik kendaraan umum pun juga jangan lupa kita menggunakan alat pelindung diri. Masker sekarang adalah hal yang wajib atau kebutuhan wajib pada saat ini. Jangan lupa juga kita bawa hand sanitizer misalnya. Jadi misalnya kita terpaksa mau makan atau mau pegang bagian wajah atau yang lain, kita bisa cuci tangan dahulu. Baik, dok. Ya, terima kasih dok atas penjelasannya. Lalu dok, di masa pandemi ini, tadi kan salah satunya menghindari kerumunan dan terus tetap harus menaati protokol kesehatan. Nah, di masa pandemi ini misalnya kita butuh refreshing ini dok, sekali di masa pandemi. Ada nggak sih dok tips untuk memilih tempat seperti itu dok? Misalnya kayaknya lebih cocok ke wisata alam yang minim kerumunan orang, atau kita boleh ke kerumunan orang tapi tetap menjalani protokol kesehatan. Nah, menimbang dari protokol kesehatan itu ada nggak sih dok anjuran atau lebih baik ke tempat mana seperti itu dok? Kalau lebih baik ke tempat mana, tetap lebih baik ke tempat sepi ya mas ya. Ya, kebetulan juga kita di Indonesia sendiri kan juga wilayahnya luas ya, pemandangannya di jalan-jalan pun indah gitu. Tidak selalu tempat wisata itu harus sesuatu yang dikelola dengan baik atau harus masuk dengan retribusi ya. Kita jalan-jalan ke tempat yang jalan-jalan yang sepi pemandangannya bagus pun banyak, seperti kalau di Jogja juga banyak, di daerah daerah pegunungan-pegunungan ada, di daerah pantai-pantai itu yang tidak terlalu ramai ada. Pun misalnya memang harus ingin ke tempat yang tertentu, misalnya pantai, masuk harus dengan protokol kesehatan ya tidak apa-apa, tapi harus tetap dijalankan protokol kesehatannya, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Kalau pilihannya ya cenderung lebih baik ke tempat sepi, ke tempat yang lebih sepi. Ya baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Itu tadi Sobat Muslim, sedikit kita bincang-bincang ya seputar pembahasan kita di kesempatan malam hari ini bersama Dr. Wikan, pembahasan tentang kiat sehat saat safar atau touring tanpa gering. Nah, bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, selamat datang. Kita ada di acara rutin kita, program acara Halo Dokter. Acara kita setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita baru saja mulai. Bagi Sobat Muslim, silakan bisa mencatat nomor kami dan nanti bisa sampaikan pertanyaan seputar kesehatan, ya, terutama mengenai pembahasan kita, yakni safar atau bepergian dan kiat-kiat sehatnya. Silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333. Silakan kirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp. Sekali lagi, 0823-2727-5333. Baik, kita lanjutkan kembali dok, bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini. Nah, itu kan tadi safar untuk sebagian besar dari kita ya dok ya. Lalu bagaimana persiapan safar untuk saudara-saudara kita yang mungkin memiliki kondisi khusus begitu dok? Apakah ada persiapan secara khusus misalnya yang memiliki penyakit-penyakit tertentu begitu dok? Baik, saya coba jawab ya mas ya. Jadi pada kondisi tertentu, penyakit tertentu, memang misalnya ada seseorang yang mau berpergian dan mengkonsumsi obat rutin, ya jangan lupa obat rutinnya dibawa. Tetap dikonsumsi selama perjalanan. Ya. Kemudian ada beberapa penyakit yang memang kita harus waspadai mas. Jadi misalnya kita ada, saya contohnya di bagian saraf ya, ada pasien kejang atau epilepsi. Itu memang sangat-sangat tidak disarankan untuk mengendari kendaraan sendiri. Nyetir sendiri atau naik sepeda motor sendiri, itu sangat-sangat tidak disarankan. Kenapa? Bukan karena untuk mengekang kebebasan biar enggak boleh kemana-mana, tetapi untuk melindungi. Jadi melindungi pasien itu sendiri atau melindungi lingkungan sekitarnya. Kan ada banyak beberapa kejadian, kalau bisa kemarin lihat baca berita, ada kejadian orang sedang nyetir, naik mobil, umat kejangnya menabrak, itu beberapa kali ada beritanya. Jadi memang pada pasien epilepsi itu sebaiknya tidak nyetir sendiri. Jadi berpergian pun usahakan menggunakan kendaraan umum atau disetiri oleh yang lain, bukan pasien itu sendiri. Kemudian ada pada penyakit-penyakit lain, misalnya ada saraf kejepit atau sakit tulang belakang, nyeri gitu kan. Itu dengan naik kendaraan sepeda motor akan menimbulkan goncangan yang akan memperparah kondisinya, yaitu jangan dipaksakan. Gitu ya. Mungkin bisa pakai korset atau kalau bisa naik kendaraan yang lebih nyaman seperti mobil atau yang lainnya juga. Banyak juga penyakit-penyakit lain yang butuh perhatian khusus, misalnya memang pasien ada riwayat sakit jantung atau pasien vertigo sering kumat pusing berputarnya, yaitu harus diperhatikan kalau misalnya penyakit-penyakit itu dapat kumat atau timbul dipicu oleh kelelahan atau stres. Nah, di mana waktu berkendara itu kelelahan atau stres itu akan banyak sekali terjadi gitu. Persiapannya harus utamanya obat, dan jangan lupa misalnya kita akan berpergian ke tempat tertentu, ada kontak yang kita hubungi, misalnya kita mau kemana gitu ya. Misalnya ada kebutuhan khusus yang harus segera ditangani, misalnya ada penyakit tertentu, nah kita bisa langsung segera kontak seperti itu. Baik dok, ya terima kasih dok. Jadi secara umum jika memiliki kondisi khusus seperti itu, bisa membawa obat rutin, lalu jika tidak memungkinkan jangan berkendara sendiri atau didampingi seperti itu ya dok ya. Lalu juga persiapkan kontak misalnya tenaga kesehatan yang bisa dihubungi. Mungkin ini dok, tentang epilepsi sendiri dok, jika kita mendapati keluarga kita epilepsi ketika berkendara, apakah bagaimana pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh keluarga dok? Mungkin sebelum menghubungi kontak tenaga kesehatan, apakah ada yang bisa dilakukan oleh keluarga dok? Seperti itu dok. Baik mas. Jadi pada penyakit pasien dengan epilepsi itu biasanya kalau sudah terkontrol rutin, pasiennya akan memiliki obat sendiri mas. Jadi pasien minum obat rutin sehari berapa kali gitu, mungkin obatnya lebih dari satu. Nah, pun dari situ epilepsinya akan terkontrol biasanya mas. Jadi tidak akan kambuh atau stabil itu selama mengkonsumsi obat rutin. Tetapi pada kondisi tertentu, misalnya terkena stres, misalnya naik kendaraan bermotor, ada silau atau lampu yang terlalu silau, siang hari juga terlalu banyak gerakan-gerakan yang memicu atau merangsang mata terlalu banyak, suara-suara terlalu bising, kecapean, kelelahan, nah itu salah satu juga penyebabnya dapat menimbulkan kumatnya epilepsi itu mas. Nah, ketika memang pasien itu kumat atau kejang misalnya di kendaraan umum ya, atau naik mobil walaupun gak nyetir kejang, ya baiknya segera bawa ke pusat kesehatan terdekat, misalnya lewat ada rumah sakit atau puskesmas, gitu, di mana nanti akan dimonitor. Kalau misalnya kejangnya masih berulang, perlu perawatan medis seperti itu, mas. Memang untuk penanganan kejangnya sebaiknya posisikan pasien pada posisi yang aman. Jadi misalnya pasien posisinya tidak aman ya dipindahkan ke tempat yang aman, misalnya, atau posisinya di mobil ya beri tempat yang luas, lapang, tidak berisiko terjatuh seperti itu. Sambil dibawa ke tempat perawatan atau tempat kesehatan. Baik, dok, terima kasih atas penjelasannya. Itu tadi Sobat Slim, kita kembali beberapa pertanyaan kita tanyakan kepada narasumber kita, yakni Dr. Wikan Pambudi di kesempatan malam hari ini. Kita masih di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Silakan Sobat Slim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor interaktif Radio Muslim melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Atau bagi Sobat Muslim atau para pemirsa di channel YouTube atau di akun Instagram dan juga Facebook, silakan bisa tanyakan melalui kolom komentar ya, atau live chat, atau bisa langsung melalui SMS atau chat WhatsApp, yakni ke 0823-2727-5333. Baik, kita lanjut lagi perbincangan kita bersama Dr. Wikan. Di antara ini dok, gangguan yang mungkin sering dialami oleh sebagian dari kita ketika perjalanan adalah mabuk perjalanan ya. Nah, ini bagaimana tips untuk yang sering mabuk perjalanan dok? Baik mas, jadi mabuk perjalanan sendiri kan karena orang atau pasien itu merespon goyangan-goyangan atau goncangan atau perubahan posisinya, sehingga menimbulkan sensasi yang tidak nyaman seperti pusing berputar atau gelier, jadinya nanti sampai mual atau muntah seperti itu ya. Memang pada beberapa orang tidak dapat mentoleransi gerakan-gerakan yang berkelanjutan seperti itu, lebih sensitif terhadap gerakan misalnya. Nah, itu yang menyebabkan orang itu lebih cenderung mudah untuk mabuk perjalanan. Nah, antisipasinya bisa dengan cara mungkin sebelumnya kita dapat minum minuman obat-obatan anti mabuk juga bisa diminum ya. Jadi sebelum perjalanan 15 menit sebelumnya kita bisa mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah mabuk. Nah, tapi perlu diwaspadai, obat-obatan untuk mencegah mabuk itu sendiri biasanya menyebabkan ngantuk. Jadi pastikan bukan si sopirnya yang minum ya. Jangan sopirnya yang minum obat anti mabuk, nanti malah jadi mengantuk ya. Kalau misalnya biasanya kalau orang nyetir sendiri malah jarang mabuk ya. Kalau nyetir kan jarang mabuk, naik motor sendiri juga jarang mabuk. Biasanya bonceng atau yang penumpangnya yang sering mabuk. Jadi pastikan kalau kondisinya kita fit, cukup istirahat, kemudian kalau perlu minum obat-obatan sebelumnya, minum obat-obatan anti pencegah mabuk, banyak di pasaran juga ya itu obatnya ya. Kemudian pastikan juga kita cukup konsumsi makanan dan minuman. Dan yang pastikan juga relax mas, jangan terlalu tegang. Kadang-kadang terlalu tegang malah jadi stres, jadinya malah mabuk. Baik, jadi relax dan nikmati perjalanannya ya dok ya. Insya Allah. Pernah dengar juga dok, katanya kalau posisi duduk, misalnya kita berkendara di bis, posisi duduk itu bisa mempengaruhi kita mabuk atau enggak, lebih mabuk atau enggak gitu. Itu benar enggak sih, Dok? Ya, mungkin posisinya gini, Mas. Kalau misalnya kita naik kendaraan yang membuat kita jadi mabuk itu kan sensasi-sensasi dari goncangannya. Goncangannya itu sendiri misalnya kita bilang naik kendaraan bis, goncangan ketika kita duduk di depan dan paling belakang akan berbeda gitu. Mungkin yang di tengah lebih nyaman goncangannya. Kalau belakang nanti kayak dibanting-banting goncangannya. Yang kedua, sensasi atau gambaran sensori ke pandangan mata kita ketika kita melihat ke samping jendela, ke samping jendela itu akan melihat gambaran yang cepat sekali seperti kilat pohon-pohon tiang listrik itu cepat sekali kan. Nah itu akan lebih menimbulkan pusing daripada kalau kita melihat ke depan, lurus ke depan, pandangannya lebih stabil. Nah itu akan lebih nyaman kalau sebenarnya kalau kita misalnya duduk di depan misalnya. Jadi kalau yang makanya orang bilang kalau wah kalau mabuk jangan duduk di belakang, di depan ya. Karena apa? Di depan pandangannya ke depan lurus stabil, jauh gitu. Kalau di samping kita akan melihat samping pandangannya terlalu banyak gerakan-gerakan yang akan memicu pusing atau gelirnya itu tadi. Jadi memang posisi ya menentukan prestasi gitu ya. Prestasi anti muntahnya gitu ya. Baik. Jadi benar itu ya, dok ya? Iya, ada alasannya ya, Bang. Insya Allah ya. Ini mungkin bisa membantu bagi sobat muslim yang sering mabuk ini ya, insya Allah. Dan mungkin juga berbeda ini, alat transportasi juga bisa pengaruh ya, dok ya? Misalnya bus dengan kereta itu kadang bisa beda. Iya. Jadi memang kereta karena memang cenderung lebih stabil ya. Nggak ada ngegas, ngerem gitu ya. Nggak ada akselerasi, deselerasi, seperti itu kan. Cenderung gerakannya lebih stabil, jadi kecepatannya konstan. Kalau kita naik bis kan lampu merah ngerem, lampu hijau jalan lagi, gitu kan sensasinya jadi ngerem maju, ngegas mundur, itu goyang-goyang sebetulnya akan lebih memicu untuk kita jadi mabuk perjalanan gitu mas. Jadi memang lebih nyaman kalau naik kereta kalau misalnya orangnya sering mabuk. Baik. Ya, terima kasih dok atas penjelasannya. Lalu dok, apa saja sih dok kemungkinan kendala lain seperti itu yang atau hambatan-hambatan seputar kesehatan yang mungkin bisa terjadi ketika safar atau bepergian dok? Baik mas, kalau misalnya hambatan yang terjadi selama perjalanan atau safar, yang paling tidak diharapkan adalah musibah ya mas ya. Jadi bila banyak ada berita kejadian musibah di mana-mana gitu ya. Ya mungkin memang karena ada kendala teknis atau mungkin memang karena ada hambatan di situ gitu ya. Jadi selain musibah itu kita juga mempertimbangkan faktor kesehatan. Kesehatan tadi seperti yang tadi kita bahas, bisa mabuk perjalanan atau bisa jadi stres atau emosinya tidak terkendali. Jadi itu akan menyebabkan faktornya kesehatan akan banyak maksudnya. Kita emosi, tekanan darahnya tinggi ya, itu kan berputar semua penyakitnya ya. Jadi risiko penyakit akan meningkat semuanya. Jadi memang berkendara itu perlu mempertimbangkan kesehatan juga. Jadi kita harus rileks, menikmati perjalanan, dan jangan, yang penting jangan dipaksakan. Keselamatan nomor satu mas ya, jadi keselamatan harus diutamakan dulu, baru kita bisa menikmati perjalanannya. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Baik, mungkin kita bacakan beberapa pertanyaan dok yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini dari Sobat Muslim. Pertanyaan pertama, dok mohon penjelasan atau nasihatnya, kalau naik motor tangan sering kebas atau pegal itu kenapa ya dok ya, saat touring jauh, dan tips apa saja agar tidak pegal. Nah ini naik motor ini dok, silakan dok. Ya. Mungkin kopling ini lebih. Ya. Oh, insya Allah. Ini sepertinya yang tanya sering touring ya, jadi sering naik motor jauh dan kebas-kebas ya. Jadi Kalau naik motor yang membuat kita nyaman adalah ergonominya ya. Jadi ergonomi itu penting. Posisi kita duduk, posisi kaki, posisi tangan megang setang itu kan juga penting ya. Makanya tidak semua orang cocok dengan sepeda tertentu. Misalnya motor cowok ya, kalau misalnya orangnya terlalu tidak nyampe kakinya jinjit ya itu tidak nyaman juga gitu. Harus disesuaikan misalnya. Nah. Misalnya tangannya terasa kebas-kebas, itu biasanya posisi tangan memang tidak nyaman untuk memegang handle atau setang. Jadi terlalu nekuk misalnya. Nah, terlalu nekuk itu yang dapat menyebabkan adanya jepitan saraf atau peredaran darah di pergelangan tangan kurang lancar. Sehingga terjadi timbul rasa kebas-kebas atau kesemutan seperti itu. Solusinya ya, bisa jadi kita menggunakan atau istilahnya dimodif ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya yang dinaiki adalah kendaraan sepeda motor, sepeda sport, ya motor sport yang stangnya bisa diganti atau dinaikkan ya ditinggikan untuk menciptakan posisi berkendara yang lebih nyaman. Atau bila hand gripnya keras ya diganti yang lebih empuk atau lebih nyaman digenggam seperti itu. Jadi untuk tips-tipsnya adalah sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kita lebih nyaman dengan posisi seperti apa karena tiap orang akan berbeda-beda. Nah yang kedua, reading terlalu jauh juga akan menyebabkan walaupun sudah nyaman tetap akan bisa kumat itu pada pergelangan tangan, sering kepegal-pegal, kebas-kebas seperti itu. Jadi misalnya memang mulai ada keluhan, sebaiknya berhenti dan istirahat dulu. Berhenti istirahat dulu. Nah, kemudian bila memang kok berlanjut terus, tangannya kok sering kebas-kebas, kesemutan, nah jangan-jangan memang ada penyakitnya di situ, Mas. Ada penyakit misalnya dulu pernah dibahas ya, carpal tunnel syndrome, jadi ada jepitan saraf di bagian pergelangan tangan. Nah, itu juga dapat memicu terjadinya rasa kebas-kebas seperti itu. Risakan saja nanti biar ketahuan dan segera ditangani. Baik, dok. Jadi, posisi duduk sama motor itu juga pengaruh ya, dok? Iya, penting sekali. Masya Allah. Terima kasih, dok, atas jawabannya. Semoga bisa menjadi kejelasan bagi yang bertanya. Silakan bagi Sobat Muslim dan para pendengar lainnya, kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini. Melalui SMS atau chat WhatsApp, silakan kirimkan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dok, ini ada pertanyaan lagi dan cukup bagus ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Bagaimana tips membawa bayi saat safar di masa pandemi ini, dok? Silakan, dok. Nah, baik. Kalau membawa bayi ya, kita harus pertama ya tetap tadi ya mengutamakan keselamatannya dulu ya. Karena bayi kan memang lebih rentan ya, lebih rentan terhadap paparan lingkungan ya. Kalau kita naik kendaraan bermotor itu kan udara-udara luar atau kena angin luar, polusi, debu atau bahkan virusnya sendiri bisa terkena ke bayinya atau balitanya ya. Jadi memang lebih baik kalau tidak sangat terpaksa dihindari menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor. Jadi baiknya naik kendaraan umum atau mobil seperti itu. Karena akan lebih nyaman bila menggunakan mobil atau kendaraan umum seperti itu. Kalau misalnya naik kendaraan bermotor, tetap protokol kesehatan diterapkan ya. Misalnya anak balita, anak 3 tahunan pun sekarang pakai helm kadang-kadang sudah mau ya. Kadang dipakai masker pun sudah mau, sudah bisa. Kalau bisa digunakan, tetap diusahakan digunakan ya. Dan yang pasti, seperti orang dewasa juga, misalnya sudah kelelahan, capek, ya sering berhenti tidak apa-apa. Misalnya memang perjalanannya agak jauh, setiap 10 km berhenti, istirahat, itu akan lebih baik daripada terus-menerus, si anak jadi rewel, tidak nyaman, nanti malah jadinya malah sakit-sakitan, seperti itu ya, Mas ya. Jadi untuk membawa balita atau bayi, ya tetap diutamakan kesehatan dan keselamatannya ya, Mas ya. Itu malah lebih penting daripada, lebih rentan kan daripada orang dewasanya. Iya, betul ya. Ya, terima kasih, dok. Untuk bayi sendiri tuh apakah perlu pakai masker juga, dok? Kalau bayi masih kecil sekali memang nggak bisa pakai masker ya. Misalnya kita nggak tahu kalau bayi kalau kesini nanti jadi pengap atau kurang oksigen, kita nggak bisa memonitornya ya. Kalau misalnya memang sudah bisa diajak ngobrol, diajak ditanya yang sudah bisa jawab, usia 3 tahun ke atas itu, ketika bisa pakai masker kan lebih baik gitu. Baik. Kecuali memang si anak memang rewel, tidak mau ya nggak bisa dipaksakan juga ya. Baik, dok. Terima kasih atas jawabannya. Itu tadi jawaban dari dokter ya. Dan untuk penanya, silakan Sobat Muslim dan para pendengar lainnya kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini. Konsultasi seputar kesehatan. Kita kali ini ada di acara rutin kita setiap hari Rabu malam. Yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Wikan Pambudi. Pembahasan tentang kiat sehat saat safar. Sobat Sel bisa kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini. Kan kita sudah persiapan tadi ya dok ya, persiapan-persiapan yang tadi sudah dokter sampaikan atau jelaskan. Bagaimana jika misalnya kita sudah persiapan, namun di tengah perjalanan itu qadarullah kita jatuh sakit misalnya. Nah itu bagaimana dok? Apa yang harus dilakukan ketika kita jatuh sakit ketika safar dok? Baik, ketika kita jatuh sakit ketika sedang safar ya, yang pasti jangan diambil resiko untuk melanjutkan safarnya ya, tetap diutamakan kesehatannya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada meneruskan perjalanan. Maksudnya mengorbankan kesehatan untuk perjalanan kan tidak penting ya. Tetap harus kita mengutamakan kesehatannya. Ketika kita sedang perjalanan kemudian terkena sakit misalnya, sebaiknya segera menuju tempat pelayanan kesehatan. Jadi sekarang kan di tiap daerah pasti ada puskesmas atau klinik atau rumah sakit gitu ya. Kita di satu tempat, kita nggak tahu rumah sakitnya di mana, kita bisa buka pakai aplikasi misalnya, aplikasi map, kita searching rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, kita bisa menuju tempat tersebut untuk mendapatkan penanganan medis misalnya memang dibutuhkan. Nah, untuk obat-obatan sendiri, kita baiknya ketika kita berkendara dan berencana untuk perjalanan jauh, ada baiknya kita mempersiapkan obat-obatan sendiri. Misalnya kita ada bawa obat-obatan untuk nyeri misalnya, atau demam, atau keluhan-keluhan yang lain. Nah, itu kita bawa kotak P3K sendiri, itu akan sangat lebih baik daripada kita tidak persiapan sama sekali. Gitu, Mas. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Lalu dok, salah satu juga gangguan mungkin yang dialami sebagian dari kita ketika safar atau bepergian jauh, terutama jika menjadi penumpang mobil atau penumpang kendaraan umum, itu adalah susah tidur. Nah itu kenapa sih dok sebagian dari kita itu susah tidur saat berkendara atau di perjalanan? Ya, jadi memang tidur di perjalanan itu nyaman ya. Ketika jalan, naik bis, tidur, bangun-bangun sudah sampai, itu kadang-kadang nikmat ya. Tapi ada juga yang menikmati perjalanan gitu ya. Jadi kalau memang kita berniat tidur ya memang kita harus rileks ya. Jadi kita harus relax, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang membuat tegang gitu ya. Ya, salah satu caranya ya kita posisikan posisi duduk kita yang nyaman. Misalnya sandarannya kita lebih belakangkan, lebih direbahkan, menggunakan bantal atau baju yang lebih nyaman. Misalnya tempatnya naik kendaraan umum dingin ya kita menggunakan selimut. Nah, itu akan membantu kita untuk lebih mudah tidur, untuk menikmati itu selama perjalanan. Nah, obat-obatan anti muntah atau anti apa mabuk perjalanan pun juga akan membuat kita lebih mudah tidur ya Mas, karena memang efek sampingnya mengantuk ya. Mengantuk jadi lebih mudah tidur seperti itu. Jadi memang kalau memang berniat tidur selama perjalanan ya, buatlah kondisi selama perjalanan itu senyaman mungkin agar dapat lebih nyenyak tidurnya seperti itu. Baik dok ya. Terima kasih. Baik, kita bacakan lagi dok pertanyaan-pertanyaan yang kembali masuk di kesempatan malam hari ini. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu dipersiapkan kembali bagi jamaah haji dan umroh yang keberangkatannya ditunda dok di masa pandemi ini? Mohon nasihatnya dok. Ya, baik. Ya, memang sekarang sedang tertunda karena pandemi ya Mas. Ya. Jadi memang perjalanan jauh apalagi ke luar negeri itu akan regulasinya tidak hanya regulasi setempat di Indonesia saja, tetapi regulasi di negara yang akan kita tuju, misalnya di Arab Saudi di sana. Untuk syarat-syarat yang perlu disiapkan, kita tetap mengacu regulasi yang ada di negara yang kita tuju, misalnya di Arab Saudi. Misalnya sebelum kita melaksanakan haji atau umroh, kita harus dicek kesehatan dulu berkala, atau uji kesehatan, atau yang sebelumnya ada vaksin dulu, vaksin meningitis dan lain-lain. Nah, itu harus dijalani ya, kita ikuti saja seperti itu ya. Dan yang pasti kalau secara pribadi, persiapan untuk jamaah haji sebelum berangkat ya, kita persiapkan diri sebaik mungkin, termasuk kesehatannya, termasuk kelengkapan-kelengkapan pribadi. Misalnya kita ada pasien atau jamaah tersebut mempunyai penyakit darah tinggi, ya bawa obat-obatan untuk mencegah darah tingginya. Atau ada sakit asma ya, bawa obat-obatan yang sesuai atau sering diminum jamaah tersebut ya. Jadi jangan sampai kehabisan obat, diperkirakan aja obatnya, wah nanti kalau haji misalnya 1 bulan penuh ya, obatnya harus cukup. 1 bulan itu harus cukup atau dilebihkan. Misalnya kita bawa obat 1 bulan, dilebihkan setengah bulan untuk jaga-jaga ya. Kemudian jangan lupa pendampingnya juga harus diberitahu. Nanti selama perjalanan bila ada keluhan atau penyakit yang timbul, itu akan lebih mudah membantu. Dalam kelompok perjalanan pun, misalnya dalam satu kloter haji kan pasti ada dokternya juga atau tenaga medisnya juga. Nah, itu dapat diinformasikan kepada petugas yang ada di kloter haji tersebut bila memang ada penyakit tertentu yang diderita pada jamaah itu. Seperti itu Mas Yogi. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan di pertemuan Halo Dokter sebelumnya dok, tentang CTS ya, Carpal Tunnel Syndrome. Tentang ibu hamil yang mengalami CTS dok. Sebelumnya dijelaskan kalau CTS katanya 3 jari ini ya dok ya? Iya, CTS itu biasanya terkenanya 3 jari sama separuh jari keempat. Oh, separuh jari keempat. Ya. Jadi memang ada saraf median itu melewat melalui pertengah pergelangan tangan, itu mempersarafi ke 3 jari plus setengah jari keempat ini. Oh, baik. Nah, ya. Seringkali ada jepitan saraf di bagian pergelangan tangan karena biasanya ada, karena salurannya cuma kecil, isinya ada saraf dan beberapa urat atau tendon, tendon otot. Nah, sehingga ketika ada masalah di situ, sarafnya tergencet. Kalau tendon tergencet kan nggak masalah karena memang lebih apa ya, seperti kuat ya. Kalau saraf kan seperti lebih lunak, lebih rapuh. Kalau gitu tergencet, fungsinya akan terganggu. Ya, ini pertanyaannya seperti dok, bagaimana bagi ibu hamil atau ibu hamil yang kesemutan di semua jari? Nah, itu apakah termasuk CTS ini semua jari berarti dok? Yang dialaminya. Kalau pada ibu hamil memang seringkali muncul tangannya kebas-kebas maksudnya. Jadi tangannya kesemutan, kebas-kebas, itu memang seringkali terjadi karena CTS ya. Jadi karena ada perubahan hormonal, ada perubahan komposisi tubuh ya, karena ada mengandung, kemudian hormonnya berubah, itu akan menyebabkan pembengkakan di jaringan-jaringan perifer. Jadi di jaringan-jaringan otot pun akan terjadi pembengkakan. Jadi yang saluran yang dilewati kecil itu akan terdesak oleh jaringan sekitar yang bengkak. Makanya dapat muncul keluhan-keluhan seperti CTS. Nah, itu kalau emang muncul seperti itu ya bisa diperiksakan. Atau apalagi kalau misalnya keluhannya di semua jari ya, kalau semua jari, pada jari yang lebih lain itu pesarafannya beda, bukan dengan jari yang, bukan dengan CTS yang kita bahas tadi ya. Mungkin ada penyakit lain yang menyertai, yaitu dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, misalnya di rumah sakit diperiksa bagian sarafnya atau atau pemeriksaan yang lain seperti itu Mas. Jadi memang keluhan-keluhan kecil pun jangan diabaikan karena dapat menjadi pertanda suatu penyakit yang perlu diselesaikan gitu Mas ya. Berarti walaupun ibu hamil itu konsultasinya ke dokter syaraf ya dok ya? Bisa. Ya, memang sering Mas, jadi pada ibu hamil memang kejadian CTS itu memang sering terjadi. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Bagi Sobat Muslim dan pendengar lainnya, silakan bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini. Kirimkan pertanyaan Sobat Muslim atau konsultasi seputar kesehatan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 082327275333. Kali ini kita ada di acara rutin kita setiap hari Rabu malam, yakni acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Pembahasan kita di kesempatan malam hari ini tentang kiat sehat saat safar bersama Dr. Wikan Pambudi Nuroso. Silakan Sobat Slim kirimkan salam sapanya atau kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini ke nomor 082327275333. Baik, kita akan lanjutkan lagi dok bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini sembari menunggu pertanyaan lagi. Mohon tipsnya dok, bagaimana memilih makanan ini dok? Nah, ini kan makanan saat safar kan penting ya dok ya. Kita sebagian mungkin sudah persiapan bekal gitu. Tapi di mungkin beberapa kondisi tertentu kita ingin memilih makanan atau jajan gitu dok. Nah, bagaimana tipsnya ketika kalau pengen jajan ketika safar dok, apalagi di masa pandemi ini dok? Baik, kalau misalnya untuk memilih makanan ya, apalagi kita ketika berpergian itu kadang-kadang wisata sendiri kita tujuannya adalah makan ya Mas ya. Jadi kita mau ke tempat tertentu, ada makanan apa yang ada di situ yang cuma ada di daerah itu ya, kita pengen mencoba. Nah, itu memang salah satu bentuk wisata atau bentuk rekreasinya adalah dengan cara menikmati kuliner atau makanan tersebut ya. Tapi perlu diperhatikan karena masing-masing orang berbeda-beda terkait misalnya orang tersebut ada alergi pada bahan makanan tertentu. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Misalnya alergi udang, mainnya ke pantai, pengen nyoba makanan, wah ini makanannya apa nih? Dimakan alergi ya. Jadi enggak bisa menikmati perjalanannya ya jadi. Jadi ada beberapa makanan yang personal ya, jadi pasien atau orang tersebut tidak dapat mengkonsumsi, itu perlu diperhatikan. Atau kalau perlu ditanyakan dulu, ini bahannya apa, ada udangnya tidak, atau ada kacangnya tidak yang bikin dia alergi, atau ada susunya tidak yang bikin dia intoleransi atau nyeri perut, seperti itu. Kemudian hindari-hindari makanan juga yang terlalu asam atau terlalu pedas sehingga akan mengganggu perjalanan atau membuat tidak nyaman di perjalanan ya. Kan kalau jalan jauh nanti sering berhenti atau sering cari pom bensin untuk ke toilet kan juga tidak nyaman jadinya kan. Jadi usahakan yang penting kenyamanan perjalanan terjaga, pilihlah makanan yang sekiranya membuat perut kita nyaman atau sesuai atau tidak menimbulkan reaksi tersendiri bagi tubuh kita. Seperti itu Mas ya. Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya. Kita bacakan lagi Dok pertanyaan dari Sobat Slim yang kembali masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Umu Asma ya, pertanyaan yang sebelumnya ini. Pertanyaan di luar tema Dok, kalau telinga dibersihkan, besoknya kayak keluar air terus-terusan, itu apakah berbahaya? Awalnya agak sakit, selanjutnya kok malah keluar cairan terus. Sudah diberi obat tetes, belum sembuh. Sehingga mendengar dan berbicara kurang nyaman seperti itu, Dok, suaranya kayak menggema. Mohon penjelasannya tentang kondisi ini, jazakumullah khairan. Silakan. Ya, baik. Pada kondisi telinga sering dikorek-korek ya. Karena kadang-kadang kan untuk membersihkan telinga kita menggunakan alat, bisa cotton bud atau kadang-kadang alat yang dari besi itu dikorek-korek itu kan. Kalau kondisinya tidak bersih akan menimbulkan luka, kemudian kuman-kuman akan masuk ke situ, Mas. Telinga sendiri sebenarnya mempunyai sistem pertahanan diri gitu ya. Mempunyai kotoran telinga itu sebenarnya akan terbuang dengan sendirinya, akan keluar dengan sendirinya, kecuali kalau menumpunya terlalu banyak atau malah terdorong masuk dengan cotton bud, itu akan menumpuk di dalam. Nah, ketika ada luka atau goresan, banyak timbunan kuman di situ, terjadi infeksi. Nah, cairan itulah yang suatu respon tubuh untuk menghalau infeksi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada cairan keluar, itu berarti ada infeksi di dalam. Ada luka, ada infeksinya, walaupun tidak nyeri. Apalagi kalau nyeri, nah itu berarti ada luka yang perlu diperiksa, diobati di dalam. Apalagi sampai ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengarannya apakah karena ada sumbatan kotorannya atau sumbatan dari cairan yang mengerasnya itu, ataukah malah ada gendang telinganya yang terganggu. Kalau memang gendang telinganya terganggu atau berlubang, nah itu perlu penanganan lebih lanjut, antibiotik misalnya, atau perlu dibersihkan dengan alat khusus misalnya di bagian klinik THT misalnya. Atau nyeri-nyeri yang menyertainya, misalnya ada telinganya kok berdenging atau pusingnya berputar, nah itu juga harus segera diperiksakan. Karena memang telinga itu organnya hanya tidak hanya pendengaran, tapi juga organ keseimbangan. Jadi kalau misalnya sampai terganggu, berdenging, itu bisa jadi timbul kayak seperti vertigo tadi, Mas. Ya, kita pernah bahas dulu ya, jadi ada keluhan vertigo dari gangguan telinga, itu bisa terjadi. Jadi sebaiknya kalau memang sampai ada timbul gejala keluar cairan itu jangan diberikan diobati sendiri terus-menerus ya. Kalau ada kesempatan diperiksakan ke dokter bagian THT misalnya, klinik bagian telinga, untuk diperiksa sejauh mana penyakitnya, nanti bisa didiskusikan untuk terapinya. Baik Dok, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sedikit tambahan tentang pertanyaan tadi Dok. Salah satu sebabnya itu kotor yang terdorong masuk seperti itu ya, Dok, yang bisa menyebabkan kondisi seperti itu. Nah ini bagaimana sih Dok tips untuk membersihkan telinga sendiri, misalnya menggunakan cotton bud atau besi itu Dok? Kalau menggunakan cotton bud sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan ya Mas ya, karena justru akan mendorong. Jadi misalnya kotoran itu kita masukkan dari cotton bud itu justru akan masuk ke dalam, padahal kelamaan juga kotoran atau lilinnya itu kan keluar gitu kan, istilahnya akan terdorong dengan keluar dengan sendirinya. Tetapi bisa memang terlalu penuh, itu memang dapat menggunakan seperti apa yang kayak sendok kecil itu ya, alatnya seperti itu. Tapi harus berhati-hati sekali karena dapat menimbulkan luka bila terlalu banyak tekanan atau malah terdorong terlalu masuk dalam, bisa menimbulkan luka pada gendang telinganya, Mas. Kalaupun memang sampai sudah mengganggu pendengaran, sampai menutup terlalu banyak, atau mungkin kotorannya terlalu keras, nah itu butuh perlakuan khusus. Itu dokter telinga yang bisa. Jadi tetap sebaiknya ke poliklinik THT ya, untuk memeriksakan kondisinya. Misalnya memang kotorannya atau serumen istilahnya, serumennya terlalu banyak menumpuk di situ. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi dok pertanyaan di kesempatan malam hari ini tentang ibu hamil lagi dok. Apa yang harus diperhatikan saat safar dan sedang hamil dok? Mohon jawabannya dok. Kalau misalnya safar dan sedang hamil, kita perlu melihat juga ya kehamilannya sudah mau sudah trimester berapa ya, trimester pertama, kedua atau ketiga. Tapi pada umumnya kendaraan yang aman, kendaraan yang cocok untuk ibu hamil adalah kendaraan yang nyaman. Jadi yang tidak terlalu banyak guncangan, minimal risiko seperti itu, minimal benturan. Nah, jadi memang sebaiknya menggunakan kendaraan seperti mobil atau kendaraan umum. Misalnya memang akan safar, pun misalnya akan menggunakan sepeda motor, ini terpaksa menggunakan sepeda motor juga lebih ekstra hati-hati ya. Mungkin kecepatannya dijaga, kemudian pilihlah jalur yang tidak banyak guncangannya seperti itu, karena akan mempengaruhi ketika guncangannya terlalu banyak karena kondisi sedang hamil seperti itu ya. Apalagi sudah trimester lanjut, nah itu juga harus waspada. Misalnya memang sudah mendekati persalinan ya, harus lebih berhati-hati, ekstra hati-hati lagi, dan jangan ke tempat-tempat yang kira-kira pelayanan kesehatannya akan sulit. Jadi sebaiknya ya di daerah rumah, atau rencanakan nanti kehamilannya akan kemana, menghubungi bidan terdekat misalnya, atau puskesmas, atau ke klinik atau rumah sakit gitu. Jadi persiapkan segala sesuatunya, jangan karena wah ini bentar lagi mau lahiran malah ada rencana touring, suaminya touring ikut, wah itu malah berbahaya nanti ya. Jadi jangan mengambil resiko bila memang ada kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan seperti itu aja. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi dok, ada pertanyaan kali ini dari pesepeda ini dok. Baik, hobi sepeda, yang punya hobi sepeda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk Dr. Wikan, bagaimana tips bersepeda yang baik dan dapat menjaga stamina dalam jarak yang jauh? Mohon penjelasannya dok. Oke, ini touring dengan sepeda berarti ya. Ya. Untuk tekniknya ini mungkin dok, bertanya tentang teknik. Tekniknya. Ya, sebenarnya pada dasarnya sama ya Mas ya. Yang pertama kali kita perhatikan adalah keselamatan ya. Keselamatan harus pertama kita perhatikan dulu. Kemudian kenyamanan. Kenyamanan para kita bisa menikmati perjalanannya. Untuk menggunakan sepeda atau goes ya, kita misalnya goes perjalanan jauh misalnya. Ya, pastikan kondisi kita siap. Jadi harus cukup istirahat. Malam harinya kita harus cukup tidur. Kalau perlu kita mengkonsumsi makanan-makanan yang istilahnya kita cukup, jangan sampai kondisi kita goes itu kita kelaparan gitu. Jadi harus cukup makan, cukup istirahat. Kemudian persiapkan juga peralatannya. Sepedanya kondisinya baik, cukup, rantainya dilumasi atau tekanan bannya cukup. Nah, persiapkan juga rutenya. Kita mau kemana nih? Oh, dari sini misalnya 100 kilo mau ke sana. Nanti direncana juga, wah nanti kita akan berhenti di mana. Nah, berhenti di mana itu yang salah satu upaya atau usaha kita untuk istirahat ya. Jadi untuk memulihkan tenaga kita agar bisa melanjutkan perjalanan gitu. Dan usahakan misalnya memang perjalanan jauh, sebaiknya ada temannya ya, jangan sendirian ya. Kadang-kadang kalau sendirian juga selain lebih berisiko, kalau ada apa-apa juga sendirian tidak ada temannya gitu, juga akan kurang nikmat kalau sendirian ya. Lebih ada temannya kan rame-rame lebih seru gitu, yeah, misalnya yeah. Seperti itu. Jadi ada manfaatnya ketika kita bersepeda bersama-sama. Terus kemudian penggunaan masker juga ya, jangan lupa ya. Ketika kita menggunakan masker, kadang-kadang ada kontroversi nih, kita bersepeda kok pakai masker nanti pengap. Nah itu kita bisa merasakan sendiri nih, ketika kita bersepeda menggunakan masker terlalu pengap, kita bisa turunkan misalnya untuk menghirup oksigen lebih banyak. Tapi jangan di tempat ramai. Kalau tempatnya sedang sepi, boleh kita turunkan. Misalnya lagi di tengah-tengah sawah gitu, kita bisa turunkan untuk menghirup oksigen lebih banyak. Kalau tempatnya ramai, kita lagi lihat pasar, baiknya tutup lagi untuk menghindari paparan dari kerumunan seperti itu, Mas Irin. Baik dok, terima kasih atas tipsnya ya. Ini banyak yang suka goes ini ya. Masya Allah, di Jogja terutama ya, Masya Allah. Kita bacakan lagi, ada pertanyaan lagi dok di redaksi kita tentang bumi lagi, bolehkah berkendara motor sendiri dok bagi ibu hamil? Silakan dok. Yeah. Prinsipnya adalah kalau memang kondisinya memungkinkan dan tidak terlalu berisiko, maka ibu hamil boleh naik kendaraan motor sendiri ya. Hmm. Jadi memang kalau misalnya memang kehamilannya tidak mendekati persalinan atau kondisi kehamilannya sudah stabil, tidak rawan gitu, boleh kita berkendara sendiri. Karena memang tidak ada terlalu ada bedanya ketika naik motor sendirian atau dibonceng. Goncangannya sama sepertinya ya. Jadi kalau misalnya lewat posisi itu, dua-duanya akan merasakan goncangan seperti itu ya. Jadi kemudian kalau misalnya memang terpaksa harus berpergian naik kendaraan sepeda motor ya diperhatikan juga seperti umum tadi ya, kecuali memang butuh perhatian ekstra pada kehamilannya ya. Hindari goncangan-goncangan, jangan terlalu lelah seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin belum ada pertanyaan lagi di kesempatan malam hari ini, dan mungkin kita masuk di sesi-sesi terakhir dok pada perbincangan kita di malam hari ini. Dan tadi kita sudah bincang-bincang tentang persiapan untuk touring atau bersafar, dan juga beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan juga di tengah-tengah safar. Kali ini ketika kita sudah pulang dok, ketika kita sudah pulang dari safar, nah ini apa yang perlu kita lakukan atau perhatikan setelah pulang dari bepergian dok? Baik, ketika kita sudah pulang dari bepergian, otomatis kan ketika kita berpergian kita akan terpapar banyak hal mas ya, dari mulai debu, polusi, ya, apalagi yang paling berbahaya sekarang virusnya tersendiri ya. Jadi ketika kita sampai sampai rumah ya, pertama alhamdulillah kita sampai rumah selamat ya, tidak ada yang tidak ada hambatan misalnya. Kemudian sampai rumah lepas semua atribut yang sebagai pelindung diri kita ya, helm, jaket dan lain-lain gitu. Kemudian sebelum kita bertemu dengan anggota keluarga lain atau ketemu anak, sebaiknya kita mandi dulu mas. Kita bersih-bersih dulu, keramas, sikat gigi gitu, untuk menghilangkan paparan atau kuman-kuman atau virus-virus yang menempel di tubuh kita. Itu akan lebih baik untuk mencegah penularan, misalnya memang ada kuman atau virus yang menempel. Kemudian setelah sampai rumah ya, pastikan juga kita bisa beristirahat ya. Istirahat, makan cukup, kemudian ya pulihkan kondisi untuk persiapan esok harinya seperti itu. Baik dok, terima kasih. Lalu dok, ketika kita pergi dari safar atau naik kendaraan umum seperti itu misalnya, biasanya sebagian dari kita tuh ada perasaan kayak geliar atau jet lag gitu loh dok. Bawaannya masih kayak apa, goncangan-goncangan ketika kendaraan tuh masih terbawa. Itu bagaimana dok penjelasannya, lalu bagaimana solusinya dok? Ya, sebetulnya dulu pernah ada dibahas tentang yang penerbangan dulu ya. Iya. Ya memang jet lag itu memang ketika menempuh perjalanan jauh atau sudah melewati batas zona waktu gitu kan, kita akan timbul itu, terutama jet lag misalnya kita berpergian melewati zona waktu mas. Jadi misalnya kita berpergian dari sini, kita berangkatnya pagi, kemudian sampai sana kok sudah malam, padahal cuma waktu perjalanan cuma selisih misalnya 8 jam misalnya. Like, kita akan kebingungan zona waktu tersebut. Jadi harusnya nih saya waktunya melek nih, tapi kalau ini udah malam. Itu juga akan menimbulkan kebingungan tubuh seperti itu ya. Jadi memang butuh penyesuaian untuk bila kita ada timbul keluhan atau jet lag ketika kita perjalanan jauh. Nah, untuk keluhan geliar atau keluhan seperti mabuk, nah itu sama yang seperti tadi ya, mabuk perjalanan tadi ya, itu memang karena respon tubuh atau diakibatkan karena goncangan-goncangan atau karena simulasi-simulasi banyak cahaya yang terlalu seperti kilat-kilat atau suara bising. Nah, itu akan menimbulkan keluhan seperti gelirnya tadi. Yang perlu kita lakukan adalah yang pasti pertama adalah istirahat. Itu yang paling penting ya. Istirahat itu paling penting. Kemudian bila masih memang berlanjut keluhannya ya, bisa mengkonsumsi obat-obatan. Misalnya obat anti mabuk pun bisa kita konsumsi setelah sampai pesanan dan masih ada terasa, boleh kita konsumsi lagi. Kalau memang kok berlanjut sekali sampai mual muntah, sampai mengganggu aktivitas, ya sebaiknya diperiksakan ke pelayanan kesehatan atau ke dokter. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Ini kita bacakan lagi dok pertanyaan dari Sobat Muslim. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau bertanya, dengar-dengar atau saya dapat kabar kalau naik motor lama-lama itu kurang baik untuk kesehatan laki-laki. Nah ini apakah betul dok? Penjelasannya dok. Ya, jadi kalau saya juga pernah baca artikelnya ya. Jadi kalau misalnya berkendara terlalu lama itu dapat menyebabkan tekanan pada bagian skrotum ya. Jadi memang ada perasaan kebas atau mati rasa pada bagian daerah selangkangan. Nah itu berarti memang pada waktunya saat itu kita harus istirahat untuk memulihkan kondisi. Kita berhenti dari kendaraan, berdiri, berjalan, atau berubah posisi seperti itu ya. Kalau memang resikonya memang ada, di mana akan apa, kalau terlalu lama dan dibiarkan itu akan dampaknya memang lebih panjang gitu kan. Jadi memang sebaiknya berkendara bila memang sudah ada keluhan-keluhan yang mengganggu seperti itu berarti pertanda waktu kita harus istirahat. Jangan ragu-ragu untuk mampir bentar ke pinggir, istirahat. Yang penting adalah berubah posisi, kemudian merefreshkan otot-otot yang tadinya kaku pada posisi tertentu karena sudah berjam-jam posisinya tidak berubah. Nah itu perlu direlaksasikan lagi dengan istirahat. Yang penting istirahatnya itu yang utama. Insya Allah misalnya memang istirahatnya cukup, tidak dipaksakan, dampaknya tidak akan terlalu buruk. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini dok, dan mungkin sampai demikian perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Pembahasan tentang kiat sehat saat safar atau touring ya. Touring tanpa gering bersama Dr. Wikan Pambudi Nuroso. Mungkin dok sebagai penutup mohon kesimpulannya dok di kesempatan malam hari ini. Pembahasan kita kiat sehat saat safar, silakan dok. Ya baik. Jadi perlu disyukuri bahwa kita dapat melakukan safar atau perjalanan ya, karena memang perjalanan itu dapat dinikmati. Jadi agar dapat bernilai positif, yang utama ketika kita akan memulai perjalanan adalah utamakan niatnya dulu ya. Ketika kita memang niatnya sudah, mungkin kita niatnya ibadah, akan perjalanan akan bernilai ibadah gitu misalnya. Kemudian yang kedua, pastikan perjalanan itu adalah aman, nyaman, dan bisa dinikmati, sehingga dalam perjalanan itu tidak akan menimbulkan keterpaksaan, tidak akan menimbulkan stres, sehingga akan menyebabkan kita menjadi lebih happy, lebih senang, dan meningkatkan sistem imun. Jadi dari perjalanan pun dapat kita mengambil manfaatnya, manfaat yang positif dari perjalanan. Seperti itu Mas Yudhi. Baik dok, sekali lagi jazakallah khairan. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita ikuti kembali acara rutin kita setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, kiat sehat saat safar atau touring tanpa gering ya, bersama narasumber kita malam hari ini Dr. Wikan Pambudi Nuroso. Kita ucapkan matur nuwun dok atas kehadirannya dan ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan semoga yang tadi kita simak dan dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua ya. Dan acara Halo Dokter ini rutin insya Allah Sobat Muslim setiap hari Rabu malam di Radio Muslim 1467 AM. Rekamannya insya Allah akan di-upload di website Radio Muslim di www.radiomuslim.com. Bisa Sobat Muslim download. Silakan bisa di-download secara gratis dan bisa dibagikan kepada orang terdekat ya, untuk saling menyebarkan manfaat, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan rekaman kajian-kajian di Radio Muslim Jogja juga bisa Sobat Muslim download di website kami www.radiomuslim.com. Demikian acara kita di kesempatan malam hari ini, acara Halo Dokter, sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi Radio Muslim Jogja hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Semoga dari yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat bagi Sobat Muslim dan pendengar semuanya. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Insya Allah kita berjumpa kembali esok pagi di siaran AM 1467 kHz yang akan berakhir sesaat lagi setelah sesi adab-adab sebelum tidur. Dan insya Allah kita berjumpa esok pagi kembali di frekuensi AM 1467 kHz. Demikian Sobat Muslim, jazakumullahu khairan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama